temuan kita di suatu hari meniti. Yang suci, namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri, bersabarlah di atas suratan ku tetap pergi jua. Kan ku utuskan salam, ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu, ya Allah, bantulah hambamu mencari hidayah daripadamu dalam kesabaranku, ya Allah, tabahkan hati hambamu di atas perpisahan ini. Teman, betapa pilunya hati menghadapi perpisahan ini. Pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Tuhan berkati.